Ulah ku urut pengen pada karo batur oleh ora oleh. Ulah pengen mangkat ning luar negeri. Mimi wis yakin li bakal kianati laki. Ora kan kula meniat usaha. Ya wis Mi. Akang rido, akang ikhlas mangkat ning luar negeri. Titip senang ya Kang. Iya. Iya. Nah, lanjut apa kalau mama? Doakan Mimi sehat selamat ya, Nak. Pamit ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. sangka si Rasulaya sampai tega ngancurakan rumah tangga. Apa beli eman ning keluarga? Pegat bisa ngomongnya kita lebih sama kaya. Rasa hanculan lira lara pikiran balik nembe sebulan meteng oli telung bulan. Dilawan kita kuli bebekan demi anak bisa mangan jajan. Rong tahun sir orang mai kiriman. Apa beli sayang ning lagi lang turunan.